mengubur bayi perempuan hidup-hidup. Wa man'an wahad, dan melarang man'an wahad, perbuatan tidak memberikan hak harta atau hak yang biasa dikerjakan. Wa kariha lakum kila wa qala, Allah juga benci kalian melakukan kila wa qala wa kathrata as-su'al, dan banyak bertanya. Wa idha'atal mal, dan menghambur-hamburkan harta dengan sia-sia. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim. Ikhwan abdi na'uzakumullah, dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita tentang 6 perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akan kita pelajari satu persatu pada pertemuan kali ini insyaallah taala. Yang pertama, uququl ummahat, durhaka kepada ibu-ibu. Ummahat ini bentuk jamak dari ummahatun, salah satu bacaan lain dari lafaz ummun. Jadi ummun itu juga memiliki bacaan ummahatun. Sehingga ketika dijamakkan menjadi ummahat, maka ummahat ini adalah bentuk jamak dari ummahatun atau ummun, yang artinya ialah ibu. Nah, dalam hadis ini disebutkan secara khusus durhaka kepada ibu. Ini bukan berarti boleh durhaka kepada bapak, namun penyebutan ibu dalam hadis ini menunjukkan bahwa seorang itu kalau durhaka sama ibunya, maka biasanya lebih durhaka kepada bapaknya. Karena ibu itu memiliki 3 kali lipat hak untuk diperlakukan oleh anaknya dengan baik, 3 kali lipat dari bapak. Sehingga kalau seorang anak durhaka kepada ibunya, maka biasanya pada umumnya lebih durhaka kepada siapa ini? Bapaknya. Sama ibunya saja sudah berani dan durhaka, nah apalagi sama bapaknya. Padahal ibu itu kan lemah, baik fisiknya maupun mentalnya. Nah, sehingga dalam pembahasan ini uququl ummahat mencakup juga uququl abad, durhaka kepada baik bapak. Nah, sehingga larangan durhaka di sini mencakup durhaka kepada ibu dan durhaka kepada bapak. Nah, dengan abidina azakumullah. Kemudian uququl, namanya itu bentuk jamak bentuk mufradnya ialah akqad, pakai tasdid akqad. Di akun uqukun, menurut bahasa maknanya ialah membelah atau merobek akun Zaidun taubahu. Itu artinya ialah syakkahu, Zaid merobek bajunya. Jadi ukuk itu bentuk jamak dari apa ini? Akkun. Menurut bahasa artinya ialah apa ini? Membelah atau merobek. Adapun menurut istilah syariat, uquq ialah kullu fi'lin au qawlin yata'adza bihi al-walidaini au ahadahuma min al-walad. Uquq ialah setiap tindakan atau ucapan yang dilakukan oleh seorang anak dan membuat sakit hati kedua orang tuanya atau salah satunya. Kullu fi'lin au qawlin yata'adza bihi al-walidaini au ahadahuma minal walad. Setiap tindakan atau ucapan dari seorang anak yang membuat sakit hati kedua orang tuanya atau salah satunya, namanya apa? Uquq. Nah, baik. Jadi berhak kepada kedua orang tua itu ada yang berbentuk tindakan, ada yang berbentuk apa ini? Ucapan. Yang intinya ialah menyakiti hati dan perasaan kedua orang tua atau salah satunya. Kemudian para ulama sepakat bahwa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua dengan berbagai macam bentuknya, itu termasuk al-kabair, termasuk dosa besar. Para ulama sepakat, ijma, bahwa hukukul walidain, durhaka kepada kedua orang tua, apapun bentuknya, termasuk al-kabair, dosa besar yang diharamkan. Bahkan ikhwan abidina a'uzakumullah, dosa kecil yang dilakukan oleh seseorang kepada selain kedua orang tua, jika itu dilakukan kepada orang tuanya, maka dosanya menjadi besar. Ini kaidah yang harus diperhatikan baik-baik agar tidak meremehkan hukukul walidain. Jadi dosa kecil yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain selain orang tuanya, kalau dia lakukan hal tersebut terhadap kedua orang tuanya, maka berubah menjadi apa? Dosa besar. Saking besarnya hak orang tua yang harus kita tunaikan sampai seperti itu. Dosa kecil yang seandainya kita lakukan terhadap orang lain, jika kita lakukan terhadap orang tua kita, maka berubah menjadi dosa besar. Lalu apa penyebab anak itu durhaka kepada kedua orang tuanya? Ini kadang yang salah anaknya, kadang yang menjadi sebab ialah orang tuanya sendiri. Tapi walaupun demikian, anaknya tetap dianggap durhaka, walaupun itu disebabkan oleh apa ini? Orang tuanya. Dan ini menarik untuk kita kaji lebih lanjut, sebab-sebab anak itu durhaka kepada kedua orang tua. Sebab yang pertama, ialah orang tua lemah agamanya. Anak juga demikian, lemah agamanya. Bodoh tentang agama, baik dari pihak orang tuanya ataupun dari pihak ini, anaknya. Gak ngerti agama, jadi anak itu melakukan tindakan atau ucapan yang sampai membuat sakit hati kedua orang tuanya, dan itu termasuk hukukul walidain. Dalam keadaan dia menganggap itu biasa dilakukan oleh teman-temannya yang lain, padahal itu adalah perbuatan dosa besar yang luar biasa, bukan hal yang biasa. Jadi orang tuanya barakofikum gak paham agama, anaknya juga gak paham agama, maka terjadilah hukum keluar ini. Enggak ngerti ya, kalau itu ialah durhaka kepada kedua orang tua. Sebab yang ke dua, su'ut tarbiyah, ini orang tua tidak bisa mendidik anaknya dengan baik ketika anak itu masih kecil. Jadi dididik dengan pendidikan yang jelek sejak kecil, sehingga anak itu tumbuh menjadi anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ada seorang penyair yang berkata, ihmalu tarbiyatil banin jinayat, adat alal abai bil wailat. Mengabaikan pendidikan anak-anak termasuk bentuk kejahatan yang akibat jeleknya akan kembali sendiri kepada orang tuanya. Jadi kalau anak sejak kecil sudah dididik untuk jelek, tidak dididik dengan pendidikan agama yang baik, maka itu merupakan tindakan kejahatan yang dilakukan oleh orang tua. Dan akibat jeleknya akan kembali kepada bani orang tua. Nah, berkata Sa'id Ibnu al-'Ash, Sa'id Ibnu al-'Ash radhiyallahu ta'ala, idza allamtu waladi al-Qur'an, jika aku telah mengajari anakku Al-Qur'an, wa hajjajtuhu wa zawjatahu, dan aku memberangkatkan anakku untuk naik haji, wa zawjatuhu, dan aku menikahkannya, faqad qadaitu haqqahu, maka aku sudah menunaikan hak anakku. Wa baqiya haqqi alaihi, maka yang tersisa ialah hakku yang harus ditunaikan oleh anakku. Jadi Sa'id Ibnu al-'Ash radhiyallahu ta'ala an, dalam pernyataannya ini ingin menjelaskan kepada kita, kalau ada orang tua yang sudah mendidik anaknya sejak kecil dengan pendidikan Al-Quran, kemudian sudah diberangkatkan naik haji ke Baitullah Ka'bah, dan anaknya juga sudah baini dinikahkan, maka orang tua sudah menunaikan kewajiban. Ya, hak anak sudah dipenuhi. Maka diharapkan anak ketika dewasa menunaikan hak orang tua. Di bahasa kebalikannya, jadi kalau ada orang tua yang tidak mengajari anaknya pendidikan yang baik, tidak menunaikan hak anaknya, maka ketika dewasa anak akan membalas tidak menunaikan hak orang tua. Itu menjadi sebab hukukul walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Nah, ini usaha, ya. Nah, Kemudian sebab yang ketiga, at-tafriq bainal abna'i fil atiyah. At-tafriq bainal abna' fil atiyah. Di antara sebab anak itu durhaka kepada kedua orang tua ialah anak itu melihat orang tuanya pilih kasih dalam memberi sesuatu untuk anak-anak. Ini anak yang merasa bagiannya sedikit, ini biasanya gak terima melihat orang tuanya pilih kasih, tidak adil, condong sebelah. Sehingga anak yang merasa dirugikan dengan pembagian itu melakukan tindakan atau ucapan yang termasuk ukukul walidain. Nah, orang tuanya punya anak dua, dia punya rumah dua juga, satunya tingkat dua, satunya tidak tingkat. Nah, si A dikasih rumah tingkat, si B dikasih rumah yang tidak tingkat. Si B gak terima dan merasa tidak adil, tapi karena orang tuanya itu suka sama si A, ya tetap si A yang dapat, si B malah diancam. Kalau kamu gak mau, ya sudah, gak ada kasih. Hanya si B apa ini? Merasa kecewa. Maka dia pun biasanya melakukan tindakan atau ucapan yang masuk dalam bab hukukul walidain. Karena melihat orang tuanya bersikap tidak adil dalam pembagian masalah harta khususnya. Nah, ingat, kalau harta itu tidak ada, itu biasanya anak-anak itu rukun damai. Tapi kalau ada harta di tengah-tengah mereka dan tidak dibagi dengan adil, maka yang asalnya rukun damai itu menjadi apa ini? Perang dunia, dunia keluarga. Tapi orang tuanya sendiri yang merasakan akibatnya. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari wa Muslim dari sahabat An-Nu'man ibn Basir radhiyallahu ta'ala. Qala, beliau berkata, nahalani abi nahlan, bapakku memberi aku kebun kurma. Thumma atabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liyushidahu. Kemudian bapakku membawaku menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Rasulullah menjadi saksi atas pemberian kebun kurma itu kepada ini. Bapaknya sangat sayang sama An-Nu'man, ya, Ibnu Basir, sampai dikasih apa ini? Kebun kurma supaya kuat. Maka Rasulullah diminta menjadi apa ini? Saksi. Fakala, maka Rasulullah bertanya, kulla waladika a'taitahu hadha, apakah semua anakmu dapat bagian seperti ini? Qala la. Sang bapak menjawab, tidak, ini cuma anakku yang bernama An-Nu'man ibnu Basir. Qala maka Rasulullah bersabda, alaisa turidu minhum albir mithla ma turidu min dha. Apakah engkau tidak menginginkan anak-anakmu berbakti kepadamu seperti engkau menginginkan anakmu yang ini berbakti kepadamu? Qala bala. Bapak itu berkata, ya, aku ingin semua anak berbakti. Ya. Qala fa inni la usib. Kalau begitu, aku tidak mau menjadi saksi. Nah, jadi kalau kita membaca hadis ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa orang tua itu memberi sesuatu kepada anaknya, ya, itu dengan harapan anaknya baik sama dia. Berarti kalau itu dilakukan kepada semua anaknya, maka dia juga akan mendapat apa ini? Sikap baik dari semua anaknya. Sebaliknya, kalau hanya satu anak yang diperlakukan dengan baik, yang lain tidak, maka yang baik cuma satu anaknya itu, yang lainnya tidak akan bersikap baik kepada kedua orang tua. Gara-gara apa ini? Diperlakukan tidak adil dalam pembagian harta. Dalam riwayat yang lain, riwayat At-Tabrani disahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam Shahihul Jami, juga dari sahabat An-Nu'man Ibn Bashir radhiyallahu ta'ala. Beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, iqtilu baina auladikum fin nahar. Adillah kalian dalam memberi harta kepada anak-anak kalian. Kama tuhibbuna an ya'dilu bainakum fil birri wal lutfi. Sebagaimana kalian juga ingin mereka adil terhadap kalian dalam berbuat baik dan bersikap lemah lembut. Kalau pengen anak-anak kalian baik sama kalian, maka adillah dalam memberi harta kepada anak-anak kalian. Tapi kalau tidak adil dalam pembagian harta, ini menjadi pemicu dan sebab terjadinya hukukul walidain. Nah, barakallahu. Kemudian kita juga harus mengetahui bahwa termasuk pemicu hukukul walidain ialah at-tafriq bainal aulad fil qubli. Yakni pilih kasih dalam menerima pemberian anak. Kalau yang ngasih itu anaknya yang A, diterima, dipuji, ya. Tapi kalau yang ngasih itu anak yang B, ya, nah, dicemooh, ya, nggak dilihat. Karena beda kasih sayang, ya. Ini termasuk pemicu. Itu anaknya sama-sama ingin berbuat baik sama orang tuanya. Semuanya ingin memberi orang tuanya. Tapi yang namanya anak, kemampuannya berbeda-beda, bentuk pemberiannya juga berbeda-beda. Dan kalau orang tua menunjukkan sikap pilih kasih dalam menerima pemberian anak-anaknya, maka itu juga memicu terjadinya apa ini? Hukukul walidain. Nah, kamu ngasih kayak gini, udah gak usah ngasih lagi. Itu loh kayak si A kalau ngasih kesukaannya bapak sama ibu. Padahal semua anak itu tahu kesukaan orang tuanya. Kadang pikirannya meleset, ya kan? Kira itu kesukaan bapak ibunya, ternyata apa ini? Gak suka. Nah, begitu. Makan. Dia tahu dulu bapak ibunya suka kacang tanah rebus, kacang godok. Sudah lama pindah keluar kota, gak pernah tahu kondisi bapak ibu terharu. Ternyata kena asam urat. Datang dari jauh birrul walidain, ya, silaturahmi. Bawa oleh-oleh kacang godok satu karung. Nah, bapak ibunya langsung marah. Nah, kamu ingin bapak sama ibumu mati ya? Oh, marah. Sudah tahu kalau nak asam urat, boy kacang segini. Jangan-jangan kamu memang pengen bapak sama ibu cepat mati. Anaknya singgung, ya. Ingin membahagiakan malah dimarah-marahi. Kenapa? Salah prediksi. Sementara itu dia melihat yang lain membawakan sesuatu yang cocok untuk apa ini, kesehatannya. Itu tidak sampai mengganggu asam uratnya. Ya, akan menyembuhkan. Inilah. Dipuji-puji. Di depan anak itu. Sehingga mereka ya kecewa. Jauh-jauh ternyata tidak diperlakukan dengan baik. Hanya timbul ucapan atau tindakan yang termasuk hukum walidain. Nah, kemudian sebab berikutnya ialah ad-darb, suka memukul anak-anak. Ini orang tuanya yang jago pukul, dikit-dikit anaknya dipukul, emosi pukul, ada urusan sama teman yang dipukul anaknya. Nah, bukan untuk mentarbiyah mereka, tapi untuk melampiaskan apa ini, emosi dan kekesalannya. Jadi anak-anak yang menjadi korban pukulan orang tua itu biasanya terbentuk wataknya menjadi keras, sehingga ketika memperlakukan kedua orang tuanya juga tidak lemah lembut, keras. Paham Pak Fikur? Baik. Nah, biasanya yang suka mukul gitu gak pernah mencium anak-anaknya, ya. Jangankan dicium, ya. Nah, digosok-gosok rambutnya saja gak pernah, ya. Yang sering ialah dipukuli. Tidak sayang sama anak-anaknya. Maka ini akibatnya anak-anaknya nanti akan curhaka kepada kedua orang tua. Nah, disebutkan dalam hadis tentang kisah Al-Aqr ibn Habis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Indama absaran Nabiya sallallahu alaihi wasallam yuqabbilul hasna. Ketika itu Aqr ibn Habis melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium cucunya itu Al-Hasan. Ternyata Aqr ibn Habis mengomentari tindakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innali asratan lil walad ma qabbaltu wahidan minhum. Wahai Nabi, saya ini punya 10 orang anak, tapi enggak ada satupun yang aku cium. Nah, hati diperlakukan dengan apa ini? Kasar, tidak disayang. Baqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun beliau bersabda, innahu man la yarham la yurham. Sungguh orang yang tidak menyayangi anak-anaknya, maka dia tidak akan disayang sama anak-anaknya. Jadi sikap kasar orang tua, suka mukul anak, tidak sayang sama anak, itu akibatnya fatal. Anak-anak bisa durhaka kepada ini kedua orang tuanya. Harus tetap bentuk tabiatnya keras. Termasuk penyebab anak itu durhaka kepada kedua orang tua ialah at-talak. Terjadinya perceraian antara bapak sama ibunya. Nah, urusan cerai lain, tapi setelah dicermati, perceraian ini juga menjadi pemicu anak durhaka kepada salah satu dari orang tuanya. Tengkar bapak ibunya di depan anak. Nah, perang, perang mulut, perang bogeman yang lain-lain. Nah, anaknya melihat bagaimana kedua orang tuanya bertengkar dan tidak ada yang mau mengalah, bahkan tidak mau tahu urusan anaknya, mengedepankan egonya masing-masing. Dan anaknya tahu bagaimana terjadinya perceraian itu. Nah, kalau anaknya ini sudah gede, lihat bagaimana cara bapak memperlakukan ibunya, biasanya anak tadi itu bela ibunya, kemudian jelek-jelekan bapaknya, ngegep sama ibunya untuk melawan bapak. Ya. Atau sebaliknya, kalau ternyata yang memang yang nakal ini ibunya, dilihat anaknya, anaknya ngegap kan bapaknya, melawan ibunya. Nah, gitu. Terjadilah kedurhakaan anak kepada salah satu dari orang tuanya. Maka sebelum memutuskan cerai, itu harus dipikir 1001 kali. Dan kalau sudah memutuskan cerai dan masih ada masa iddah, maka dipikir lagi 2 kali 1001 kali. Masih ada kesempatan itu rujuk. Nah, kalau mendekati masa habis iddahnya, dipikirkan 3 kali 1001. Supaya benar-benar matang pertimbangannya. Kalau memang sudah gak bisa, harus cerai, ya sudah, gimana lagi? Dia cerai. Nah, termasuk pertimbangan ialah bagaimana nasib anak-anaknya nanti, bagaimana pendidikan mereka, bagaimana kasih sayang mereka, itu dipikirkan. Nah, barakallahu. Jadi kasus-kasus durhakanya anak kepada orang tuanya ini, latar belakangnya diantaranya ialah adanya perceraian antara bapak sama ibunya. Anak ngegep ke bapaknya atau ngegep ke ibunya untuk melawan orang tuanya yang tidak didukung tadi itu. Ibunya bilang, "Wah, kamu sama ibu aja ya, bapakmu itu ya badalan gini, bapakmu itu gak mikir kita macam-macam hari." Gak pernah anaknya menyapa orang tuanya, enggak pernah ngasih salam bapaknya, enggak pernah mau tahu nasib bapaknya, ya. Bahkan naudzubillah min dzalik, ketika ditanya temannya, itu siapa? Bapakmu ya? Bukan, gitu ya. Orang sitting. ngomongin stok gitu. Karena benci terhadap bapaknya, nengkep ke ibunya. Ya, sama ini. Kemudian sebab berikutnya termasuk pemicu ukul walidain. Ini mohon maaf ya. Ini pemicu bukan berarti enggak boleh cerai tadi ya. Nah, tapi ada efek sampingnya begitu ya. Nah, yang selanjutnya ini adalah ta'addudu zaujat. Adanya ta'addud poligami yang tidak memperhatikan aspek-aspek yang syar'i. Sing penting nikah. Yang penting istrinya banyak gitu. Beres. Tidak memperhatikan sisi-sisi kasih sayang terhadap anak-anak mereka. Nah, biasanya istri pertama yang paling vokal ya. Ikut memprovokasi anak-anaknya untuk melawan bapaknya ya. Nah, bapakmu sekarang itu enggak kena pulang. Ya, kenapa? Ya, senang sama istrinya yang baru. Ya. Nah, kamu enggak usah ke sana, sini aja sama ibu. Nah, bukan kamu yang nyayangi ibu, siapa lagi? Bapakmu juga enggak pernah. Oh, akhirnya kan anaknya wah, ya. Nah, bapak itu hanya suka sama istri baru. Itu ya, nah. Kita kan diperhatikan, ya. Hanya enggak sopan sama bapaknya dan lain-lain, ya. Nah. Biasanya itu istri pertama vokal itu ya. Nah, ya. Nah, dan tegak enggak bisa disekat, ya. Bulat. Nah. Sekali ta'adud, tetap ta'adud. Bahkan berkali-kali ta'adud. Tahu. Oh, ya. Dah. Setelah ta'adud, ternyata enggak diimbangi dengan apa ini? Adil dalam masalah bermalam, memberi nafkah, tempat tinggal, dan perhatian. Malah menunjukkan kecondongan kepada salah satu dari istrinya. Dan itu dilihat sama anak-anak mereka. Akhirnya apa ini? Itu perang. Yuk, anaknya istri pertama perang sama apa ini? Bapaknya dan anak-anak dari istri kedua. Wah, saling bermusuhan. Ini enggak nakut-nakuti ta'adud ya. Bukan berarti ta'adud itu enggak boleh ya. Jadi kalau mau ta'adud dipikir baik-baik. Ya. Istrinya, anaknya harus tetap diperhatikan ya. Jangan sekedar janji tapi bukti gitu. Kadang janji bapak berjanji ya, ta'adud dan tidak akan menyia-nyiakan kalian. Kalian adalah orang yang paling dicintai sama bapak. Ibu istri pertama, engkau ialah anak pertama bapak. Nah, gak akan bapak sia-siakan. Insya Allah. Wah, itu. Nah, akhirnya mereka yakin bapaknya ta'adud. Setelah ta'adud, bapaknya ternyata lupa dengan janji kampanyenya itu. Nah, dah gak pernah memperhatikan istrinya yang pertama, enggak mau tahu dengan anaknya yang pertama, ya. Sudah punya barang baru, mainan baru. Nah, ya akhirnya ya kayak gitu. Anak yang pertama dan istri pertama tadi kemudian kompak untuk melawan bapaknya. Akhirnya terjadi apa ini? Ukul walidain. Kedurhakaan anak kepada apa ini? Orang tua. Jadi hati-hati dalam bertadun, harus benar-benar dipikir. Nah, 3001 kali. Masih pusatu lagi, 3001 kali ya. Nah, harus benar-benar memperhatikan sisi-sisi keadilan terhadap anak-anak dan istri-istrinya terkait dengan pemalamnya, nafkahnya, dan apa ini? Tempat tinggal serta perhatiannya. Adapun kalau masalah kecintaan itu tak bisa disamakan ya. Namanya orang kalau sudah senang sesuatu belum tentu sama senangnya dengan sesuatu yang lain. Nah, itu di luar kemampuan manusia. dan itu tidak diwajibkan oleh syariat, harus sama, ya, yang sama tadi itu hal-hal yang dimampui oleh apa ini, manusia. Nah, begitu. Ini pemicu-pemicu keturhakaan kepada kedua orang tua. Nah, sebagaimana yang telah kita sampaikan tadi, bahwasanya durhaka kepada kedua orang tua itu ada yang terkait dengan tindakan, ada yang terkait dengan apa ini? Ucapan. Tidak disebutkan ucapan apa yang termasuk kedurhakaan kepada kedua orang tua, tindakan apa yang termasuk kedurhakaan kepada kedua orang tua. Hanya kaidahnya jelas, yang membuat sakit hati dan melukai perasaan kedua orang tuanya atau salah satunya. Nah, maka di sini perlu dikasih contoh-contoh, ya. Di antara contoh ucapan yang membuat anak ini dianggap durhaka kepada orang tua ialah ucapan uffit. Itu ucapan menggerutu, menunjukkan ketidaksukaan dengan sikap orang tua, ya. Disebutkan dalam surat Al-Isra ayat 23, imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma au kilahuma fala taqul lahumah uffin. Jika salah satu dari orang tuamu atau dua-duanya sudah tua dan engkau rawat, fala taqul lahumah uffin, maka jangan kau katakan kepada mereka dengan ucapan uff. Uff itu menggerutu, tanda tak suka dengan orang tua, ya. Nah, di sini ada penjelasan dari Imam Mujahid rahimahullah, muridnya Ibnu Abbas. Ini ahli tafsirnya tabi'in. Ini supaya kita tahu contoh ucapan uff itu bagaimana. Makna uff. Qala Mujahid rahimahullah, maknahu idza ra'aita minhuma fi hal asy-syaikh al-gha'ita wal-baul alladhi ra'ayahu minka fi as-sighari fala tuqaddirhuma wa taqul uff. Jika engkau melihat orang tuamu yang sudah tua buang kotoran atau kencing ngompol, ya, atau ngompol, sebagaimana kedua orang tua atau biasa melihat engkau mengalami seperti itu ketika kecil, maka kamu jangan jijik untuk nyeboi mereka dan jangan pula mengatakan uff pada mereka. Ya. Jadi secara ringkas, Imam Mujahid rahmatullah ingin menjelaskan kepada kita ucapan uff itu apa. Yakni digambarkan kalau kita sedang merawat orang tua yang sudah sepuh, di kasur, ngompol di kasur, ya, yang mana itu adalah kebiasaan kita tempo dulu ketika masih kecil, ya, biasa di kasur, biasa ngompol di kasur, yang mana orang tua kita dulu itu dengan penuh perhatian membersihkan tubuh kita, membersihkan kasur kita, tidak ada kata-kata menggerutu atau berkeluh kesah. Maka ketika kita menjumpai orang tua kita seperti itu, jangan jijik untuk membersihkannya dan jangan menggerutu atau mengatakan uff. Kalau sampai merasa jijik dan mengatakan uff atau menggerutu, enggak suka, maka engkau telah melakukan hukum kulwalidain terhadap pada kedua tua. Nah, bapak ngompol, ngompol, gede ngompol. Wah, mana? Saya sendiri. Sudah. Ngomong. Bagaimana perasaan orang tua ketika mendengar anaknya berkata demikian? Langsung hancur hatinya. Nah, orang tua itu akan mengatakan, dulu kamu itu sejak kecil, ketika masih kecil seperti itu. Nah, dipastikan kasur dan badanmu ternyata apa balas jasa yang kau lakukan. Ucapan kepada orang tua ya. Nah, orang tuanya tersinggung. Nah, seperti itu. Karena betina azamullah, jadi masalah ini jangan disepelekan. Kayak ketika bersihkan sama pentingnya orang tua itu, bayangan kita ialah kita bayi ngompol ya. Nah, supaya enggak terasa. Nah, ya. Nah, itu aja. Kalau ibunya bilang, kenapa nak? Risi ya, cici ya. Enggak. Bau ya, enggak, wangi. Ya, nah, kamu keberatan, enggak. Walaupun setiap jam dan kencing, aku siap melayani. Oh, masya Allah. Kalau ada ucapan anak seperti itu di depan orang tuanya yang dalam kondisi sepuh, dalam kondisi membutuhkan anaknya seperti itu, bahagia anakku. Tahu bagaimana cara membalas jasa orang tua. Tahu siapa dirinya ketika dulu masih kecil. Jadi ini contoh penggunaan ucapan uf kebiasaan yang terjadi ketika ini. Ya. Nah. Kenapa kok disebut di sini ketika tua? Syaikh begitu. Kalau masih muda ya bisa ke toilet sendiri ya. Nah. Kalau satu tua itu baru uf itu sering terjadi, menggerutu. Tanda tidak suka sama orang tua. Kemudian contoh yang lain, ucapan yang menyebabkan durhaka ialah anda membentak orang tua. Kalau itu ucapan enggak suka yang paling sopan. Nah, ini levelnya lebih atas lagi, membentak orang tua. Membentak bapaknya, membentak ibunya. Kita termasuk bentuk durhaka kepada kedua orang tua. Apalagi kedua orang tua sudah semakin sepuh, dibentak-bentak sama anaknya seperti itu. Masya Allah, hancur hatinya. Ini disebutkan dalam surat Al-Isra ayat yang ke-23 juga. Wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Janganlah engkau membentak-mentak orang tuamu. Dan ucapkanlah ucapan yang lemah lembut, yang mulia untuk ketuanya. Nah, ya, ya, membentak itu dengan berbagai macam bahasa, ya. Membentak pakai bahasa Arab, membentak pakai bahasa Tuban, membentak pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, semuanya sama, nggak boleh, ya. Nah, baik. Biasanya kalau membentak itu nggak sekedar ngomong, tapi tunjukkan dengan mimik tubuh ya, taib yang menunjukkan perbuat seperti itu kepada orang tuanya. Kemudian yang levelnya lebih tinggi lagi, capanya termasuk kukul balik ialah asyik mencaci maki dan mencela orang tuanya. Kalau saja enggak boleh, maka an-nahru yakni membentak apa enggak boleh lagi. Level yang ketiga, asyadmu mencela, mencaci maki. Nah, apa enggak boleh lagi. termasuk durhaka kepada kedua orang tua. Nah, yang lebih tinggi lagi levelnya, al-la'nu, melaknat. Sampai anak melaknat orang tuanya. Wah, sudah durhaka. Adapun berupa tindakan yang menunjukkan anak ini durhaka kepada kedua orang tuanya, ialah tidak taat dengan orang tua dalam perkara-perkara yang tidak menyelisih agama. Adapun istijabah lahuma, orang tuanya nyuruh apa begitu, anaknya gak mau taat, gak mau nurut, nah itu sudah durhaka. Nah, belikan cabai di warung depan, gak mau, nah itu sudah durhaka. Itu ya. Nah, tolong bapak dipijit kakinya, gak mau, durhaka. Nah, tolong sapu rumah, gak mau, malah lari, durhaka. Ya, gitu. Jadi wajib taat sama orang tua. Yang penting tidak diperintah untuk berbuat apa ini, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam masalah-masalah dunia yang tidak ada pelanggaran syariat wajib taat. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad tentang wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada siapa? Abu Darda. Di antara wasiatnya ialah ati walidaika, taatilah kedua orang tuamu. Wa in amaraka antah ruja min dunyaka fahruj lahuma, taati kedua orang tuamu. Sekalipun kedua orang tuamu memerintahmu untuk keluar dari urusan duniamu, keluarlah untuk mereka. Terus enak-enak main sama teman gitu, pulang, ya, nah, ya pulang, tinggalkan teman-temanmu, itu urusan duniamu. Nah, itu. Kerja misalkan, orang tuanya sakit, nah, pulang, ibu sakit, langsung pulang, izin sama bos, nah, bos, izin, orang tua saya sakit, pulang, gajimu dipotong, gak apa-apa, potong semua, pulang. Sabar ya bu ya, eman bu, sehari 200 ribu, kalau sampai pulang dipotong. Langsung. Itu. Ada janjian sama teman, ya, nah, bersepeda ke puncak, oh, sama teman-temannya, komunitas, sepeda pancal atau sepeda onta. Orang tuanya nelpon, nah, bapak minta kamu pulang sekarang, bapak ingin diantar ke sini, begitu, ya, langsung, teman-teman, afwan ya, saya harus pulang. Duh, kemana ini caranya, gak ada kamu, gak seru lah, gitu, gak apa-apa, ya, nah, kalau begitu kamu harus ganti rugi, tiketnya, sudah tak pesankan, ya, pulang, gitu. Kalau gak mau mentaati orang tua dalam perkara-perkara yang bukan maksiat, itu termasuk durhaka sama orang tua. Nah, masalah dunia, masalah agama saja, kalau itu masalahnya tidak wajib, harus ditinggalkan dan mengikuti orang tua. Sholat, panggil, nah, sini, pulang. Batalkan sholatnya, langsung. Padahal sholat masalah yang baik, ya kan? Karena sholat sunnah. Sementara memenuhi panggilan ibu itu wajib. Kan masih ingat kisahnya siapa ini? Si Juraj. Dia malah mengabaikan panggilan ibunya. Sampai ibunya marah. Sampai ibunya mendoakan kejelekan si Juraj. Maka benar-benar mustajab doa. Juraj ini ahli ibadah, tapi dia tidak berilmu. Tak tahu kalau yang diamalkan itu sunnah, memenuhi panggilan orang tua itu apa ini? Wajib. Sehingga milih yang sunnah, meninggalkan yang wajib. Pikirnya, ah nanti gampanglah begitu. Ini kan kepada Allah ibadahnya. Itu juga Allah yang memerintahkan. Ya, itu wajib, ini sunnah. Atau jihad fi sabilillah yang hukumnya sunnah atau fardu kifayah. Kalau tidak minta restu orang tuanya, enggak boleh. Kalau orang tuanya minta pulang, harus pulang. Ini pernah ada salah seorang yang mendaftar jihad fi sabilillah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia mengatakan, "Wa taraktu abawaya yabkiyani." Ya Rasulullah, aku daftar jihad bersamamu. Tapi tadi aku kabur dari rumah dalam keadaan kedua orang tua. Aku menangisi kepergianku. Tidak membolehkan, tapi aku enggak mau tahu. Tapi Rasulullah tahu, ini hukumnya jihad saat itu fardu kifayah atau sunnah. Mentaati kedua orang tua itu wajib ain untuk anaknya ini, ya. Maka Rasul mengatakan, irji lahuma wa adhikuhuma kama abkaitahuma. Pulang, bikin mereka berdua tertawa sebagaimana tadi engkau membuat mereka menangis. Nah, jadi jangan meremehkan perintah orang tua dalam perkara yang bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau enggak mau nurut sama orang tua dalam masalah itu, sudah dianggap apa ini? Durhaka sama orang tua. Kalau masih anak-anak yang enggak ngerti masalah hukum lelaki, dia ayo makan, enggak paham. Masih anak-anak lelaki. Ini yang gede-gede ini, ya, yang sudah terkena hukum taklif, ya, terbalik. Tapi tetap harus dilatih sejak kecil. Anak-anak itu harus taat sama orang tuanya. Nah, dalam hal yang maaf, ya. Jadi ini termasuk suraka, tidak mentaati mereka dalam perkara yang baik atau dalam perkara yang mubah yang tidak ada pelanggaran syariat. Termasuk sikap suraka anak kepada orang tua yang berupa tindakan ialah al-intisab ila ghairi abihi wal bara'ah minhu. Dia tidak mau menisbahkan dirinya kepada bapaknya, bahkan tidak mengakui bapaknya. Nah, mungkin malu sama bapaknya, ya. Ditanya, dia bos besar, bapaknya itu petani biasa. Nah, ditanya sama relasinya, itu siapa itu yang di luar? Nah, kok mirip sama kamu? Bapakmu ya? Enggak, pembantuku. Nah, itu pembantu. Ketika bang dinisbatkan ke bapaknya, Tuhan kas. Apalagi sampai tidak mengakui bapaknya. Nah, aku ini bapakmu. Enggak. Bapak kok kayak gitu, bang. Nah, gitu kan. Ya, anaknya itu mendadak jadi orang kaya, lama berpisah dengan bapaknya. Bapaknya datang. Nah, ini bapak. Oh no. Bukan, kamu bukan bapakku. Bapakku sudah mati. Nah, tak jago. Nah, tempat durhaka. Baik. Ini disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim dari sahabat Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lam annahu ghairu abihi fal janna alaihi haram." Manidda'a, para siapa yang mengaku ila ghairi abihi, menjadi anak dari selain bapaknya, wa huwa ya'lam annahu ghairu abihi, dan dia tahu bahwasanya yang ia nisbatkan itu bukan bapaknya, fal janna alaihi haram, maka haram baginya surga. Itu harta sama orang tua. Kemudian termasuk bentuk sikap durhaka anak kepada orang tua ialah al-qati'ah wal hajam, memutus hubungan sama orang tua. Gak pernah disapa, gak pernah dijenguk, diputus. Anak sampai memutus hubungan dengan apa ini? Orang tua. Ya, termasuk sikap durhaka anak kepada kedua orang tuanya. Kemudian termasuk sikap durhaka ialah seorang anak wanita menikah tanpa wali dari orang tuanya dan tanpa izinnya. Tidak mau menganggap orang tuanya sebagai wali. Nah, tidak minta izin. Padahal wanita butuh apa ini? Wali. Saya enggak apa-apa nak, tak nikah enggak, aku enggak mau. Aku mau nikah sendiri. Aku bisa menikahkan diriku sendiri. Aku sudah besar, sudah mandiri. Itu tidak mengakui kewalian orang tuanya sampai nikah tanpa wali. Ini termasuk sikap durhaka anak kepada orang tuanya. Dan masih banyak tindakan-tindakan yang lain, ya. Memukul orang tuanya. Bahkan yang paling parah ialah baik membunuh orang tuanya. Nah, kalau sudah sampai tingkat membunuh, maka tidak cuma durhaka anak itu, tapi dia tidak dapat warisan dari orang tuanya. Putus dalam oleh syariat. Nah, sangat besar dosanya. Jadi anak yang sampai membunuh orang tuanya itu sudah tidak bisa mendapat warisan dari orang tuanya. Membunuh sudah durhaka, dihukum oleh syariat, tidak dapat warisan orang tua. Nah, adapun kalau tidak taat sama orang tua karena disuruh untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak termasuk durhaka kepada kedua orang tua. Banyak kasus, ya. Nah, enggak usah sholat, ya sini nunggu ibu saja, padahal sholat fardu. Enggak boleh. Harus tetap sholat, ya. Nah, kamu jangan masuk Islam, kafir saja, kayak ibu kayak gini, ya, nggak boleh masuk Islam. Itu. Kasur bapaknya, nak, tolong belikan bapak bir. Ya, warung sebelah mana? Juga boleh taat. Mana pak uangnya? Belikan aja teh. Teh pucuk baru. Mana nak ini? Minum. Duh, rasanya kok lain? Itu terbaru pak. Ya, nggak boleh taat kalau yang itu. Ya, nah pokoknya kalau disuruh berbuat maksiat, melanggar aturan Islam, melanggar aturan Allah Taala Rasulnya, lato atau di makhluk, fi maksiatil khaliq, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam berbuat maksiat kepada Allah yang Maha Pencipta. Nah, ini masih baru. Hukukun ummah. Ini masih ada berapa? Hah? 5 yang dilarang dalam Islam. Artinya berapa? Cukup. Insyaallah nanti setelah salat maghrib kita lanjutkan yang berikutnya, ya. Tapi penjelasannya ya enggak sepanjang lebar masalah hukukul walidain, ya. Sengaja saya kasih tambahan panjang lebar agar kita tidak sampai terjatuh dalam perbuatan apa ini, durhaka kepada kedua orang tua dalam kondisi kita tidak tahu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.